بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kepada saudaraku sekalian ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, yang nikmat itu sangatlah banyak dan besar sehingga kita tidak mampu untuk menghitung dan membalasnya. Mudah-mudahan saja kita termasuk hamba Allah yang bersyukur dengan menggunakan nikmat yang ada di jalan kebaikan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya ada suatu penyakit yang besar yang berbahaya bagi manusia, yaitu penyakit sombong, penyakit kibir. Dan setiap orang itu mudah terhinggapi oleh penyakit ini, baik yang tua maupun yang muda, mudah terjangkit penyakit kibir, penyakit sombong. Dan sombong itu sendiri telah dijelaskan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Kibir atau sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia menganggap dirinya itu adalah orang yang sempurna. Dia melihat dirinya itu lebih utama daripada orang lain. Itulah orang yang sombong. Dan salah banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang bahaya sombong. Seperti dalam firman Allah taala dalam surat Az-Zumar ayat 72, Allah Ta'ala menyatakan udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Dan Allah Ta'ala telah menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 72, udkhulu abwaaba jahannam, masukilah oleh kalian pintu-pintu neraka jahannam sedang kalian gagal di dalamnya. Fabisa maswal mutakabbirin, maka sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang sombong. Juga di dalam surat An-Nahl ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Dan masukilah pintu-pintu neraka jahannam dalam keadaan kalian kekal di dalamnya. Fala bisa maswal mutakabbirin, maka sungguh seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Juga di dalam surat Az-Zumar ayat 60 Allah Ta'ala nyatakan, alaysa fi jahannam maswalil mutakabbirin, bukankah di dalam neraka jahannam itu tempat bagi orang-orang yang sombong. Kemudian di dalam surat Ghafir ayat 35 Allah Ta'ala telah menyatakan, kadzalika yadba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikian itulah Allah menutup, menguji mati hati-hati setiap orang yang sombong lagi berbuat semena-mena. Hadirin jemaah rahimakumullah. Demikian bahaya dari sifat sombong, menyebabkan pelakunya itu masuk ke dalam neraka jahanam. Menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam. Ini dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi, sedikit saja dari sifat sombong. Juga di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, qalatin nar, berkata neraka, usirtu bil mutakabbirin, ausartu bil mutakabbirin, aku meluluhkan, aku menghancurkan orang-orang yang sombong. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, yusyarul aljabbaruna wal mutakabbirun yaumal qiyamah fi surati dzar yatahum annas ihawanihim 'ala Allah azza wajal. Aljabbarun, orang-orang yang semena-mena, yang suka menindas manusia, orang-orang yang sombong di hari kiamat itu seperti adar, seperti semut yang kecil, rupanya seperti rupa semut yang kecil, bentuknya seperti bentuk semut yang kecil, yata'uhum an-nas, yang diinjak-injak oleh manusia, lihawanihim, ini dikarenakan mereka telah merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hidup di dunia. Jadi demikian keadaan orang-orang yang sombong, mereka mendapatkan balasan yaitu dengan neraka. Mereka dimasukkan dalam neraka dan dalam keadaan hina nanti di hari kiamat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi sifat sombong adalah sifatnya iblis laknatullah. Sifatnya iblis laknatullah. Lihat ketika Allah Ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dia apa? Aba wastakbara, enggan, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wastakbara, dan berlaku sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis digolongkan kepada hamba Allah yang menyombongkan diri. Hadirin jemaah rahimakumullah, sifat sombong itu lebih jelek daripada kesyirikan. Perilaku sombong itu lebih jelek daripada kesyirikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, "Atakabburu syarrun minasyirki." Takabur, sifat sombong, lebih jelek daripada kesyirikan, daripada perbuatan syirik. Fa'inal mutakabbir yatakabbaru an ibadatillahi ta'ala. Karena sesungguhnya ini dikarenakan orang yang takabur, orang yang sombong, dia sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang musyrik, wal musyrik ya'budullaha wa ghairahu. Adapun orang musyrik, maka dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Perhatikan, orang musyrik masih mau menyembah Allah, akan tapi dia salah karena dia masih menyekutukan Allah. Berbeda dengan orang-orang yang sombong, hamba Allah yang sombong, dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Dan Allah telah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, orang-orang yang sombong yang tidak mau beribadah kepadaku, saya dakhuluna, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka, neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina. Inilah bahaya dari sifat sombong. Karena itu Syekhul Islam menyatakan apa? Sifat sombong atau takabur itu lebih jelek daripada kesyirikan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah pernah berkata, "Ma kanat ma'siyatuhu fil syahwah fa'arja lahu ataubah fa'ina adama aso mustahiyan fa'kufiru lahu wa man kanat ma'siyatu fil kibr faksha alaihi ala'na fa'ina iblis aso mustakbiran fa'lu'ina." Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang bermaksiat karena syahwat, maka harapkan baginya taubat. Masih ada harapan untuk bertobat. Fa inna adama asa mashtahiyan. Karena sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, beliau berbuat maksiat karena mustahian, karena syahwat. Karena syahwat. Faghfirullahu. Maka beliau pun diampuni. Bertobat dan diampuni. Waman kanat maksiatu fil kibr. Akan tetapi barang siapa yang maksiatnya itu karena sombong, dia berbuat maksiat dalam bentuk kesombongan, karena sombong, faksha alaihi al-la'nah, maka khawatirkan dia akan mendapatkan laknat. Fa inna iblisa asa mustakbiran fanu'ina. Maka sungguh iblis, dia berbuat maksiat karena sombong, maka dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat sombong adalah sifat iblis. Sifat sombong adalah sifat-sifat orang-orang Yahudi. Mereka mempunyai ilmu tapi tidak mau mengamalkan karena sombong. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat juga dalam Al-Quran tentang keadaan orang-orang yang sombong. Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Dan aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Aku akan palingkan orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar. Kami palingkan dari ayat-ayat kami. Perhatikan akibat dari sifat sombong. Allah jauhkan orang tersebut dari ayat-ayatnya. Tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak mau memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sombong itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah menyatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlaku sombong. Itu hendaknya kita berhati-hati dari sifat ini. Hendaknya kita menghilangkan penyakit sombong dari diri kita. Jauhkan diri kita dari darinya. Dan hendaknya kita melakukan usaha-usaha supaya sifat sombong ini tidak mendekat hingga di hati kita. Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam upayanya upaya menghilangkan atau menjauhkan dirinya dari sifat sombong. Disebutkan dalam kitab Isnahul Masajid. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yakhruju ila suq. Beliau pergi ke pasar. Yahmilu thiyaba fa yabi'u wa yashtari. Beliau membawa pakaian. Beliau jual. Berjual beli pakaian. Marra Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kemudian berlalu lewat Abdullah bin Salam wa ala ra'sihi hasmatan wa hasmatun hasmatu hatabin. Abdullah bin Salam beliau membawa seikat kayu bakar di kepalanya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, dikatakan kepada Abdullah bin Salam, ma yahmiluka ala hada, apa yang membawamu untuk melakukan hal ini, membawa seikat kayu bakar, memikul seikat kayu bakar. Wa qad aghnaka Allah azza wa jalla, padahal sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan kepadamu. Faqala, maka Abdullah bin Salam mengatakan, aradtu an adfa'a bihi al-kibr, saya ingin menolak rasa kibir dari diri saya. Perhatikan Abdullah bin Salam, beliau berusaha menghilangkan rasa sombong walaupun dia kaya dengan dia membawa kayu bakar, mengangkat kayu bakar. Sebagaimana Abu Bakar, beliau pun berjualan, membawa pakaian berjualan. Ya, itu adalah mereka lakukan dalam rangka menghilangkan sifat sombong dan menunjukkan ketawaduan mereka. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian juga di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man jarra saubahu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, karena angkuh, "Lam yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah," maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan keriduan di hari kiamat. Faqala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hada syaqqai izari najistarhi." Sesungguhnya salah satu sisi sarangku, pakaianku, najistarhi, itu turun hingga menutupi mata kaki. "Illa an ataahada dzalika minhu," kecuali akan tetapi aku berusaha menjaganya supaya tidak turun. Perhatikan, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berusaha menjaga supaya pakaiannya tidak menutup mata kaki. Sebab apa yang di bawah mata kaki itu di neraka, terkena api neraka. Terkena api neraka. Masfala minal kafain minal izhar fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari pakaian itu di neraka, terkena api neraka. Dan Nabi ini tadi juga menyatakan, barang siapa menyeret pakaiannya menutupi mata kaki, kalau diseret, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Jadi sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu belum menyebutkan tentang keadaan dirinya, yang mana mungkin karena awalnya dia gemuk kemudian kurus badannya sehingga pasrah turun sampai menutupi mata kaki, sampai terseret. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Lasta mimman yasna'u khuyala." Kalau demikian, kamu tidak termasuk orang yang berbuat sombong. Turun pakaianmu itu bukan karena kamu sombong. Jika demikian, jadi hadirin jemaah rahimakumullah, apa-apa yang dilakukan dengan tidak sengaja itu dimaafkan, selama dia senantiasa menjaga yang baik. Senantiasa dia menjaga yang baik, perbuatan yang tidak menunjukkan kesombongan. Hadirin rahimakumullah, dan termasuk jenis kesombongan yang paling jelek adalah kesombongan yang menghalangi dari mengambil ilmu. Kesombongan yang menghalangi seorang dari menerima kebenaran, dari tunduk kepada kebenaran. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa min syarri anwa'il kibr ma yamna'u min istifadatil ilmi wa qabulil haqqi wal inqiyadi lahu." Dan termasuk jenis kesombongan yang paling jelek, yang paling buruk, adalah apa-apa yang menghalangi dari mengambil faedah ilmu. Apa-apa atau kesombongan yang menghalangi, yang menyebabkan seorang itu menolak, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ya, ini adalah jenis kesombongan yang paling jelek. Jadi siapapun yang punya sifat sombong, pasti dia akan jauh dari ilmu. Demikian pula orang-orang yang terlalu besar rasa malunya, dia pun tidak akan mendapatkan ilmu. Mujahid bin Jabir rahimahullah pernah berkata, "La yananul ilm al mustakbir wal mustahyin." Tidak akan mendapatkan ilmu orang-orang yang sombong dan orang-orang yang malu, terlalu malu. Mereka tidak mendapatkan ilmu. Kemudian berkata Ibn Abbas rahimahullah, yaqulu rajul li rajul, berkata seorang kepada orang yang lain, ana akrimu minka. Kata Ibn Abbas, walaysa ahadun akram min ahadin illa bitaqwa. Qala Allah Ta'ala, in akramakum indallahi atqakum. Berkata Ibn Abbas, seseorang berkata kepada yang lain, ana akramu minka, aku lebih mulia daripada kamu. Perhatikan ucapan orang ini, menunjukkan dia berlaku sombong dari sisi ucapannya, nampak dari sisi ucapannya. Kata Ibn Abbas, walaysa ahadun akram min ahadin, tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari orang lain, illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Allah Ta'ala telah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini nasihat yang disampaikan oleh Ibn Abbas ketika ada orang yang berlaku sombong. Iya. Dan kesombongan itu muncul mungkin karena harta, mungkin karena kecantikan, mungkin karena keperkasaan, kekuatan, mungkin karena banyaknya pengikut. Jadi seorang berlaku sombong karena banyak hartanya, karena rumahnya yang indah, istrinya yang cantik, kendaraannya yang indah, yang baik, yang cantik. Atau mungkin karena kekuatannya, dia orang yang perkasa, orang yang kuat. Atau mungkin karena banyak pengikutnya, karena banyak pengikutnya. Jadi seorang sombong karena kecantikannya. Ini terjadi pada kebanyakan wanita, karena dia merasa yang paling cantik. Karena itu apa? Dia pun melecehkan atau meremehkan wanita yang lain, menghina wanita yang lain. Atau seorang sombong karena apa? Banyak pendukungnya, banyak pengikutnya, banyak muridnya. Ini juga terjadi, banyak terjadi pada penguasa misalkan, atau pada ulama, orang-orang yang berilmu. Tatkala yang hadir banyak, muridnya banyak, dia pun sombong. Dan ada sebagian salaf yang dalam rangka menjauhkan diri mereka dari sifat sombong, bangga diri, kadang apa? Ketika yang hadir itu banyak, kemudian dia menghentikan pelajarannya. Dalam rangka apa? Menghilangkan rasa sombong dari dirinya. Ini yang dilakukan oleh sebagian salaf. Ya, dalam rangka menjaga hati mereka. Dan sungguh keselamatan hati dari sifat sombong, seorang yang hatinya selamat dari penyakit sombong dan penyakit hati yang lain, sungguh itu adalah suatu nikmat yang besar yang tidak ada tandingannya. Ya, itu ulama nyatakan apa? Salamatul qalbi la yu'adiluha syai'un. Keselamatan hati tidak ada sesuatu pun yang bisa membandinginya, yang bisa menandinginya. Karena itu selamatkan diri kita dari segala penyakit hati, termasuk sifat sombong yang membawa kepada kesengsaraan, terutama di akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah masuk salat isya, kita azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Jadi telah berlalu bahwa sifat sombong adalah sifatnya iblis, sifatnya orang-orang kafir seperti Fir'aun, Haman, sifatnya orang-orang Yahudi. Sebenarnya disebutkan oleh ulama, al-kibru ghalibu al-yahud, sifat sombong itu dominan pada orang-orang Yahudi. Adapun syirik ghalibun al-nasara, syirik itu ghalib, dominan pada orang-orang Nasrani. Ya, ini demikian keadaan orang-orang yang sombong dan jelek, yang telah dijelaskan dan melakukan mereka dalam keadaan hina nanti di neraka. Kemudian sifat sombong itu nampak dari kepribadian atau keadaan seseorang. Seperti apa? Memalingkan muka ketika berjumpa, malingkan muka ketika diajak bicara. Ini adalah contoh perilaku sombong. Tidak mungkin diajak bicara nundukkan kepala, seolah tidak memperhatikan. Atau dengan tata cara duduk, ketika makan duduk bersandar, misal dengan apa? Dengan tangan kiri digunakan untuk bersandar sambil makan. Atau mungkin dengan tidur-tiduran, kadang itu menunjukkan sifat sombong. Ya, itu bisa menambahkan kesombongan seseorang. Ya, dan termasuk perilaku sombong, perilaku orang yang sombong adalah dia suka untuk manusia berdiri karena dia. Jadi contohnya apa? Dia duduk, kemudian yang lain berdiri. Yang berdiri ini bukan dalam rangka menjaga, tapi dalam rangka apa? Mengagungkan orang yang duduk. Jadi berdiri dalam rangka mengagungkan orang itu adalah perkara yang dilarang. Berdiri ketika orang itu datang, ketika orang itu pergi, ini pun termasuk perkara yang dilarang. Kecuali apa? Kecuali seorang berdiri dalam rangka menyambut untuk berjabatan tangan. Ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Jadi berdiri itu ada dua. Berdiri untuk seorang itu ada dua. Ada qiyamun ala ra'sihi wa waqa'id. Berdiri di atas kepalanya dan dia duduk. Maka ini dilarang. Jadi mungkin pembesar duduk, kemudian yang lain berdiri. Anak buahnya berdiri. Ini dilarang. Dan Nabi telah menyatakan, man ahabba ayatamassala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka untuk orang-orang itu berdiri, dia suka kalau orang lain itu berdiri ketika dia duduk atau ketika dia datang, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Persiapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, qiyamu 'inda maji'il insan, berdiri ketika ada orang yang datang. Maka apa? Salaf la yakaduna yaf'aluna dzalik. Mereka hampir-hampir tidak melakukan hal itu. mereka hampir-hampir tidak melakukan hal itu. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, lam yakun shakhsun ahabba ilaina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun shakhsun, tidak seorang pun yang saya cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yatara'uhu lam yakumu lama ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Wa kanu idza ra'awhu, mereka para sahabat apabila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berdiri. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka terhadap perbuatan tersebut. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan tentang pendapat ulama yang menyatakan apa? Yustahab al-qiyam lil-walidain wal-imam al-adil wa fudulaw al-nas. Disukai berdiri untuk kedua orang tua. Ketika kedua orang tua datang, orang tua datang, dia berdiri. Atau ketika imam yang adil itu datang. Atau kepada orang-orang yang punya kelebihan keutamaan. Ini menjadi syiar mereka. Apabila ditinggalkan, apabila tidak dilakukan, nanti mungkin apa? Timbul persangkaan, oh dia ini menyepelekan saya. Ya. Kalau dikhawatirkan demikian, maka apa? Seorang hendaknya berdiri dalam rangka memuliakan, bukan dalam rangka memagungkan. Dibolehkan apalagi apa? Kalau dia menyambut dan untuk berjabatan tangan, maka ini tidak mengapa. Ya. Jadi kalau dikhawatirkan, kalau kita tidak berdiri, itu bisa menyebabkan apa? Kita dianggap meremehkan penguasa atau mungkin orang tua atau orang-orang yang punya kelebihan, maka kita berdiri. Ya. Tapi dalam rangka apa tadi? Memuliakan. Dalam rangka berjabatan tangan, bukan dalam rangka mengagungkan. Ya, bukan dalam rangka mengagungkan. Kemudian termasuk perkara yang lain, termasuk perilaku orang yang sombong adalah Allah yamsyia illa wa ma'ahu ahad yamsyi khalfahu. Dia tidak berjalan kecuali apa? Ada orang yang bersamanya di belakangnya. Dia sukanya apa? Ingin dikawal oleh orang. Ingin dikawal oleh orang. Mungkin ada orang yang di depannya, orang di sampingnya. Ya. Ya, ini kadang timbul menimbulkan rasa sombong. Ya. Juga apa? Alla yasura ahadan takaburon ala nas. Dia tidak mau berkunjung kepada seorang karena takabur, ya. Orang itu miskin, saya tidak mau mengunjunginya, ya. Dia orang rendahan, saya tidak mau ke rumahnya. Ini orang-orang yang punya sifat sombong. Semestinya orang yang miskin, orang yang susah itu didekati, dihibur, mungkin dengan harta atau dengan nasihat-nasihat. Ini orang tidak mau mendekat, tidak mau mengunjunginya. Ya. Padahal apa? Dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang kaya itu mendapatkan rezeki. Innamatunsharuna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidak lain kalian itu ditolong, diberi rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga apa? Perilaku sombong nampak pula dari sisi ucapannya. Dari sisi ucapan, kelihatan dia berbangga dengan dirinya atau dia mentazkiyah. merekomendasi dirinya. Ini bentuk menampakkan apa? Perilaku sombong. Ya. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari sifat sombong. Dan sekali lagi, hal yang hendaknya kita tanamkan di hati kita adalah menanamkan sifat tawadu. Dan sifat tawadu itu bisa mengangkat derajat kita. Wama tawadu ahadun illa rafa'ahullah, kata Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang itu tawadu merendah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Karena itu hendaknya kita memandang orang lain itu lebih utama dari diri kita. Kita mendapatkan nasihat yang besar dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dia mengatakan apa? Apabila kamu melihat orang yang lebih tua, maka katakan, oh, dia lebih dahulu dengan keimanan dan amalan soleh, maka berarti dia lebih baik dari saya. Ketika melihat orang yang lebih muda, lebih kecil, maka dia katakan saja, oh, saya lebih dahulu berbuat maksiat, berbuat dosa daripada dia. Oh, berarti dosa saya lebih banyak dari dia. Karena itu, dia lebih baik daripada saya. Ini ungkapan-ungkapan hati yang menunjukkan apa? Usaha untuk menolak rasa sombong dari diri seseorang. Nasihat yang baik dari Bakar Ibn Abdullah Al-Muzani. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita dari segala penyakit hati. Dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan hati kita itu salim, selamat. Karena hati yang selamat itulah yang akan mendapatkan manfaat di akhirat. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salimin. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, anak keturunan. Hari kiamat. Illa man ata Allah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dalam kondisi, dalam keadaan hatinya itu selamat. Selamat dari penyakit hati. Dan penyakit hati itu ada penyakit syubhat, penyakit kerancuan. Dan juga apa? Penyakit keraguan-raguan terhadap ayat-ayat Allah. Juga penyakit syahwat dan kesesatan. Ini penyakit hati. Kapan kita selamat darinya? Maka kita termasuk orang yang bahagia. Sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan. Bismillah, tadi disebutkan bahwa kalau makan dengan bersandar dengan tangan kiri, misalnya, itu adalah bentuk kesombongan. Lantas apakah ada udzur bagi orang yang gemuk atau tinggi besar yang sulit duduk tanpa bersandar ketika makan bersama di sebuah nampan? Ribuan. Duduk bersila tidak bisa. Duduk dengan agak jongkok tidak bisa. Ya. Tapi yang jadi pembahasan pokok adalah kita ketahui bersandar dengan tangan kiri. Jadi dia bersandar kemudian dia sambil makan. Ya, atau mungkin bersandar sambil tiduran kemudian makan. Ini perilaku orang yang sombong. Tapi kalau dia melakukan hal itu karena ada udzur dan tidak ada rasa atau sifat sombong, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tapi sekali lagi diusahakan, seandainya hal mengharuskan untuk bersandar, jangan bersandar dengan tangan kiri. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan, apabila para wanita hendak sholat berjamaah yang diimami oleh wanita dan yang dimakmumi pula oleh para wanita, apakah sebelum sholat tersebut juga disyaratkan untuk iqamat sebagaimana laki-laki? Mohon penjelasan. Jadi para wanita itu dibolehkan, diperbolehkan untuk sholat jamaah dengan para wanita, dan boleh pula dia sholat berjamaah di masjid, tapi dengan persyaratan-persyaratan. Di antaranya apa? Dia pergi ke masjid dalam keadaan sudah diizinkan oleh wali atau oleh suaminya. Kemudian yang kedua, dia pergi ke masjid dan di jalan dia tidak campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang ketiga, dia pergi ke masjid tidak memakai wangi-wangian. Dia pergi ke masjid dalam keadaan memakai pakaian yang syar'i. Tidak memakai pakaian pendek, kemudian apa? Rukuhnya di bawah, tidak. Bahkan ulama menyatakan apa? Orang yang berpakaian seperti ini tidak syar'i, itu tidak perlu mendatangi masjid kalau keadaannya seperti ini. Dia kalau mau ke masjid hanya berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Dengan pakaian yang syar'i. Kemudian ketika di masjid, ya, dia memiliki pintu tersendiri. Untuk para wanita memiliki pintu tersendiri. Berbeda dengan pintu yang dimasuki oleh laki-laki. Ya. Dan mereka berada di belakang laki-laki. Lebih baik kalau apa? Ada hijabnya. Lebih baik kalau ada hijabnya. Ini tadi berkaitan dengan apa? Tentang wanita yang sholat ke masjid. Kemudian tadi, jadi wanita boleh sholat berjamaah dengan para wanita yang lain di rumahnya, baik dengan keluarganya maupun dengan tetangganya. Kemudian masalah iqamah itu ada atau tidak ketika mereka berjamaah, ya, yang jelas kalau adzan itu tidak ada. Adapun iqamah, sebagian ulama ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak perlu iqamah. Ini ulama alam pendapat yang kuat yang mana, tapi kelihatannya nampak itu boleh dengan adanya iqamah, boleh adanya iqamah. Karena apa? Iqamah itu tidak mengharuskan suara yang keras. Adapun adzan itu adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat. Dan disyaratkan bagi orang yang adzan, yaitu adalah orang yang suaranya keras, yang baik. Ya. Berbeda dengan iqamah, itu adalah pengumuman akan ditegakkannya sholat. Dan itu tentunya apa? Jamaah sudah pada di masjid, di tempat sholat, tidak perlu apa? Terlalu keras dalam mengumandangkan iqamah. Dan ya, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.